إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثها منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم وأعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Kaum muslimin rahimakumullah, sungguh tak luput, tiada satu pun dari kita yang luput kecuali dia pernah mendapatkan nikmat, kenikmatan yang sangat besar, kenikmatan yang sangat agung, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq Azza wa Jall. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan apa saja yang ada pada kalian dari kenikmatan, maka itulah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang tidak ada hingganya, tidak bisa dihitung oleh kita. Kenikmatan yang luar biasa banyaknya, berlimpah ruah. Naam, kenikmatan yang luar biasa yang hingga saat ini kita bisa hidup dan menjalani sunnah serta manhaj salafus saleh. Kaum muslimin rahimakumullah, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada manusia apa yang ada di bumi, dari tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, dari apa yang ada di laut dan sungai. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dan dialah yang menciptakan seluruhnya untuk kalian yang ada di muka bumi ini. Maka patutlah bagi kita kaum muslimin ibadallah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak bersyukur kepada selainnya. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan Allah Subhanahu wa taala menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi seluruhnya untuk kalian sebagai rahmat darinya, dan sungguh dari apa yang itu semua adalah tanda-tanda bagi orang yang mau berpikir. Ibadallah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kepada Allah semata dengan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibn al-Qayyim rahimahullah telah berkata dalam kitab beliau, al-ilmu fadluhu wa syarafuh, keutamaan ilmu dan kemuliaannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kitab dan sunnah, kitab yang agung Al-Qur'an, dan ini merupakan kenikmatan yang besar. Beliau rahimahullah pun mengatakan, membawakan sebuah ayat. Naam, dalam kitab suci Al-Qur'an Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana telah kami berikan nikmat kepada kalian, kami utus seorang rasul di antara kalian untuk kalian. Yatlu alaikum ayatina, yang beliau membacakan ayat-ayat kami di hadapan kalian. Wa yuzakkikum, dan mensucikan diri kalian. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kalian apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian ayat berikutnya Allah berfirman, fadhkuruni adzkurkum mashkuru li wa la takfurun. Bersyukurlah kalian, ingatlah kalian kepadaku, dan bersyukurlah terhadap apa yang aku berikan kepada kalian dari nikmat-nikmat. Niscaya, dan janganlah kalian mengkufuri nikmat yang telah kuberikan. Ibadallah, al-ilmu. Al-ilmu adalah sebuah nikmat yang besar. Sebuah nikmat yang tidak terkira, yang bisa membedakan antara hak dan batil, yang bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka dan menjadi sebab seseorang untuk mendapatkan jannah. Ingatlah apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sadaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila aljannah. Barang siapa yang menjalani sebuah jalan dengan tujuan untuk mencari ilmu, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan dia dengan sebab itu untuk mendapatkan jannahnya. Ibadallah, apa yang tidak diinginkan oleh manusia yang hidup di dunia ini? Nikmat apa? Apakah mereka menginginkan harta nanti di akhirat kelak? Apakah mereka mengingatkan atau menginginkan jannahnya, terselamatkan dari api neraka? Tentunya, ibadallah, setiap kita menginginkan jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah kita mengetahui hal ini, apakah kita masih mengentengkan masalah ini? Apakah kita masih enggan untuk menuju majelis ilmu? Apakah kita masih mementingkan perkara-perkara lain selain perkara ini? Ibadallah, telah diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat dengan sanad hasan, dikisahkan Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mendatangi sebuah pasar di Madinah. Kemudian beliau berkata, wahai orang-orang yang di pasar, sungguh kalian terugi. Mereka pun menjawab, wahai Abu Hurairah, rugi yang bagaimana yang kau maksud? Maka kemudian Abu Hurairah berkata, sungguh di sana warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dibagikan, sedangkan kalian di sini masih berada di pasar. Apakah kalian tidak ingin ke sana untuk mendapatkan bagian kalian? Maka kemudian mereka pun bergegas dan mengatakan, di mana wahai Abu Hurairah? Di masjid Nabi. Serta merta mereka bergegas menuju masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sana didapati, ya, dan setelah mereka melihat dan kemudian kembali dan melihat Abu Hurairah, dan Abu Hurairah pun berkata, wahai, kenapa kalian kembali dan kalian tidak membawa apa-apa? Mengapa? Mereka pun berkata, kami tidak dapati wahai Abu Hurairah, tidak kami dapati sesuatu pun yang dibagikan di sana. Maka kemudian Abu Hurairah berkata, apa yang kalian lihat? Dan serta merta mereka berkata, ru'aina qauman yusallun, qauman yaqra'una al-Qur'an, wa qauman yadhkuruna al-halal wal haram. Kami melihat Abu Hurairah, di sana ada sebagian kelompok orang yang salat, ada sekelompok orang yang membaca Al-Qur'an, dan sekelompok orang yang membicarakan perkara halal dan haram. Kemudian serta merta Abu Hurairah berkata, fahada miratu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itulah warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, manusia kebanyakan menginginkan dunia. Mereka merasa kecewa kita ketika terluput dalam permasalahan dunia. Mereka merasa jatuh ketika terlewatkan urusan-urusan yang menguntungkan mereka dari masalah dunia. Naam. Lalu apakah kita pernah merasa kecewa ketika terlewatkan waktu untuk mendapatkan satu hadis atau dua hadis? Lalu apakah kita pernah merasa sedih ketika terlewatkan tidak bisa menghadiri majelis ilmu? Ibadallah, sungguh perbandingan yang tiada bandingnya antara dunia dan ilmu. Dunia, begitu rendahnya dunia, dan ilmu begitu agungnya ilmu. Mengapa dikatakan ilmu agung? Karena patut disyukuri dengan orang yang mendapatkan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang tadi telah disebutkan. Ibadallah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi bersabda, "Innal ulama warathatul anbiya wal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, innama warathul ilma man akhadha akhadha bihadin wafir, man akhadahu akhadha bihadin wafir." Perhatikan ibadallah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanamkan di dalam diri kita bahwa Nabi tidaklah mewarisi harta, dan ulama adalah pewaris para Nabi, dan para Nabi tidak mewarisi dinar dan dirham, hanyalah para Nabi mewarisi ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu, maka sungguh dia telah mengambil naam bagian yang sangat besar. Apakah setelah ini, setelah kita mendengarkan para sabda Nabi, naam, apakah kita setelah mendengarkan sabda Nabi kemudian kita masih tidak bersemangat untuk menghadiri ilmu? Tanyakan pada diri kita masing-masing, apakah setelah kita mendengarkan sabda Nabi ini kita masih tidak mau untuk melangkahkan kaki kita untuk mengambil satu hadis dan dua hadis? Para ulama rahimahumullah, begitu mereka luar biasa mencari ilmu, sehingga sampai di bagian sebagian dari mereka ada yang kencing darah. Sebagian dari mereka melampaui beberapa kota. Lalu setelah didapati, ternyata apa yang dicari seorang ulama pun telah meninggal. Tapi mereka tidak putus asa untuk mendapatkan satu dan dua hadis. Yahya bin Abi Katsir berkata dalam Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, "La yunalul ilm birahatil jism," dan tidaklah ilmu itu didapat dengan santai-santai. Barakallahu fikum. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم. علم adalah sebuah kebaikan. Ilmu adalah sebuah kebaikan yang besar. Maka sepatutnya bagi seorang muslim untuk mengambil kebaikan yang besar. Maka sepatutnya bagi kita yang menyandarkan kepada ilmu Al-Quran wa Sunnah untuk bersemangat dalam mencarinya. Nabi SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamah." Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Apakah kita tidak iri, ibadallah, kepada orang yang berilmu, yang memiliki ilmunya? La hasada illa fi najain, rajulun ataahu Allahu malan fasallata 'ala halakatihi bil haqq, wa rajulun ataahu Allahu 'ilma wa huwa yaqdi bihi wa yu'allimah. Tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Yang pertama adalah orang yang didatangkan padanya harta, yang kemudian dengan harta itu dia habiskan di jalan yang benar. Yang kedua adalah orang yang didatangkan padanya ilmu, yang dia mengamalkan ilmunya kemudian mengajarkan ilmunya. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, sadarlah pelajarilah ilmu. Pelajarilah ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, al-ilmu huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ilmu adalah mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala, mengetahui nabinya dan mengetahui agama ini dengan dalil-dalil syar'i. Ibadallah, kebaikan ini sungguh luar biasa, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa orang yang diinginkan kebaikan maka akan diberikan ilmu. Atau dapat dikatakan orang yang memiliki ilmu dan kemudian mengamalkannya adalah orang yang diinginkan kebaikan atasnya. Nabi sallallahu alaihi bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan padanya, maka niscaya dia akan difahamkan atas agama. Ibadallah, apakah kita tidak menginginkan kebaikan? Apakah kita tidak menginginkan sesuatu yang baik untuk diri kita dan keluarga kita? Naam, tentunya setiap manusia yang berakal pasti menginginkan kebaikan. Oleh karena itu, carilah ilmu. Hafalkanlah ilmu. Hafalkan Al-Quran. Pelajari Al-Quran. Tafsirnya. Ilmu fiqih. Usulul fiqih. Aqidah tauhid. Ilmu mustalah. Dan yang salah satu yang terpenting adalah ilmu lughatul arabiyyah. Ibadallah, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala dan syariat ini mewajibkan pasti sesuatu ada, sesuatu itu pasti adalah kebaikan. Dan sesuatu yang paling diwajibkan adalah al-ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Yang belum pernah belajar, yang sudah belajar, apakah dia seorang ustaz, apakah dia seorang syekh, masuk ke dalam kategori ini. Seluruh kaum muslimin wajib menuntut ilmu. Apakah dia merasa sudah belajar 2 tahun, apakah dia sudah belajar 5 tahun, ataukah 10 tahun, atau bahkan yang belum belajar sama sekali, masuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, tidak terkecuali. Naam, maka ibadallah, sungguh bagi kita wajib untuk bersemangat di dalamnya, sebagaimana Allah berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Jadikanlah naam ilmu ini sebagai bentuk perlombaan kalian mencari ilmu hadis, menghafal sebagai bentuk perlombaan untuk mencapai sebuah kebaikan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimish shalah.